الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam kesempatan majelis ba'da subuh, di mana kita sekarang memasuki hari-hari siam, hari yang ke-9, yang kita berharap kepada Allah semoga Allah terus menambahkan taufik kepada kita dan kekuatan untuk bisa mengisi hari-hari Ramadan ini dengan amalan yang dianjurkan dan disyariatkan, yang terus senantiasa diberikan keikhlasan niat dan kesesuaian dengan contoh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula semoga Allah menerima amal ibadah kita yang telah lalu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, masih berkaitan dengan pembahasan yang telah lalu mengenai amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan. Maka di antara amalan tersebut adalah adanya yakni amalan i'tikaf. Maka di pagi hari ini kita akan sedikit menyinggung tentang pemahaman ringkas mengenai i'tikaf, yang kita cuplikan sedikit dari kitab Al-Fiqhil Muyassar. Qala al-muallif rahimahullah ba al-babul khamis, bab yang kelima dari kitab Usyam, yakni fil i'tikaf, mengenai i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Kita harus mengetahui sesuatu secara artian dan pengertian. Kenapa? Karena sebagai kaidah, man lam ya'rif haqiqata syai' adahu. Man lam ya'rif, orang yang tidak mengetahui haqiqata syai', hakikat sesuatu, adahu, dia akan menjadi musuh yang menentang sesuatu tersebut. Orang tidak mengenal puasa, diperintahkan siam yang hak, menentang. Demikian pula i'tikaf. Dikala orang tidak mengetahui hakikat apa itu i'tikaf, maka dia akan menentang atau merusak i'tikaf itu sendiri. Oleh karena itu, Fadilatul Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah, beliau dalam pembahasan hal-hal yang tertentu ataupun umum, di dalam kitab-kitab beliau tidak melepaskan yang namanya ta'rif. Qala ta'riful i'tikaf fil lughah, pengertian i'tikaf secara bahasa, yaitu luzumu syai' wa habsun nafsi alaih. Luzumu syai' yani komitmen pada sesuatu, atau habsun nafsi alaihi, menahan jiwa atasnya. Ini artinya i'tikaf, diam di tempat, menahan jiwanya di situ, itu i'tikaf. Di mana ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada kaumnya Fir'aun, atau mereka mengatakan, kami apa, gimana Razak? Walan nabraha alaihi akifin. Yani mereka mengatakan, kami akan terus-menerus i'tikaf kepada ijal ini. Nah, kepada Musa mengatakan demikian, yakni akan istilah orang dulu tapa berata. Nah, itu i'tikaf secara bahasa orang diam. Luzum komitmen di sesuatu keadaan. Adapun pengertiannya secara syariat, yang namanya i'tikaf adalah luzumul muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wa jalla. Luzumul muslim, berdiam dirinya seorang muslim al-mumayyiz, yang sudah tamyiz, yang sudah mumayyiz, masjidan, di dalam masjid, li ta'atillahi azza wa jalla, untuk melakukan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Itikaf pengertiannya secara pengertian syariat, luzumul muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wa jalla. Berdiam dirinya seorang muslim atau luzum menetapnya seorang muslim mumayyiz di dalam masjid dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Dari definisi ini diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin bahwasanya dalam i'tikaf itu terdapat ruh. Ruhnya apa? Yakni ruhnya seorang, kalau jasadnya, orangnya berdiam diri di masjid. Tinggal di dalam masjid, ruhnya untuk melakukan ketaatan. Maka beliau membawakan di sana, wa minal khata', di antara kesalahan, anna kathiran minal mu'takifin, bahwasanya kebanyakan orang-orang yang melakukan i'tikaf, indama takhadhu haimatan, ketika mereka membuat adanya tenda-tenda, ja'aluha, mereka menjadikannya itu sebagai apa? Sebagai ijtima' li ta'am wal kalam, untuk justru berkumpul, makan-makan, ngobrol. Nah ini, sehingga dari sini hilang ruh i'tikaf. Nah, artinya di sana i'tikaf ruhnya adalah dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bukan semata-mata berdiam diri di masjid. Namun diamnya dia di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini roh daripada i'tikaf. Di mana i'tikaf ini adalah disyariatkan di dalam Islam ini dengan firman Allah taala, perintah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antahira baitiya lit-taifin wal-akifin war-ruk'is sujud. Di dalam surat Al-Baqarah 125. Allah berfirman memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi masalam, antahira, untuk keduanya mensucikan, baiti yakni Ka'bah al-musyarrafah lit-taifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal-akifin, dan orang-orang yang i'tikaf, war-ruk'is sujud, dan orang-orang yang sholat, ruku' dan sujud. Di dalam ayat ini ada penyebutan akifin, orang-orang yang i'tikaf. Berarti menunjukkan i'tikaf juga disyariatkan di dalam Islam ini. Dibedakan dengan i'tikafnya orang terdahulu. Kalau orang terdahulu i'tikafnya semacam tapa berata. Diem, tirakat, semedi. Itu i'tikaf. Nah, secara bahasa. Nah, secara bahasa. Secara syariat, karena ada dalam Al-Quran, berarti bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan? Nah, dari ayat 125 ini, hadhil ayah dalilun ala masyru'iyatihi. Ayat ini merupakan dalil tentang disyariatkannya i'tikaf dan hukumnya adalah sunnah wa qurbah. Merupakan sunnah, bukan wajib. Dan kurbah merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana i'tikaf ini disyariatkan hatta fil umamis sabikin, sampai pun pada umat-umat terdahulu. Adapun syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah engkau tubashiruhunna, yakni mendatangi istri-istri kalian, wa antum aqifuna fil masajid. Wawu haliyah, bukan wawu ataf, namun wawu haliyah. Wa antum dalam keadaan kalian aqifun, yakni i'tikaf fil masajid, di masjid. Berarti di sini inilah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya i'tikaf ini ada aturan dan tata tertibnya, istilah demikian, ada aturan dan adab-adabnya. Di mana di sana diberlakukan adanya syarat dan yang lainnya. Kita melompat pada masalah yang kedua. Kalau kita ingin i'tikaf, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Kalau begitu, apa syarat untuk i'tikaf? Disebutkan di sini, syarat i'tikaf itu disebutkan ada 5. Yang pertama adalah an yakunal mu'takifu musliman mumayyizan aqila. Yang pertama syaratnya, orang yang melakukan i'tikaf itu muslim, mumayyiz, dan berakal sehat. Muslim, keluar daripadanya kafir. Mumayyiz, keluar daripadanya yakni as-sobi alladhi lam yatamayyaz, belum sampai dengan mumayyiz. Kemudian aqilan, keluar daripadanya majnun, orang yang gila. Tidak dipersyaratkan dalam i'tikaf al-buluk. Amal buluk wa dzukuriyah, adapun balik ataupun dzukuriyah, yakni jenis laki-laki, fala yushtaratan, tidak dipersyaratkan dalam i'tikaf. Yang jelas syaratnya muslim, laki-laki ataupun wanita boleh. Mumayyiz boleh. Aqil, ini tidak harus balig. Aqil, berakal sehat. Maka dari itu, fayasihul i'tikaf min ghairil balig idza kana mumayyizan. Dengan demikian sah yang namanya i'tikaf dilakukan oleh anak kecil yang belum balig, apabila dia telah mumayyiz. Telah mumayyiz. Usia 7 tahun ke atas secara umum. Secara keumuman 7 tahun ke atas. Wa kadzalika minal unsa. Demikian pula dilakukan oleh kaum wanita. Hanya saja di sana syarat yang diberlakukan bagi kaum laki-laki lebih ketat daripada kaum wanita. Atau sebaliknya dalam beberapa hal. Syarat yang kedua, adanya an-niyah, adanya niat, yaitu fayan wil mu'takif luzuma mu'takafihi. Fayan wi, orang yang mu'takif, dikasrohkan kafnya, orang yang i'tikaf meniatkan luzuma untuk tetap tinggal mu'takafihi. Pakai difathahkan kaf, mu'takaf. Kalau mu'takif, orang yang i'tikaf. Kalau mu'takaf, tenda atau tempat untuk i'tikaf. Dia menetap di tempat i'tikafnya. Qurbatan wa ta'abudan lillah maf'uli ajlih. Yaitu dalam rangka untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk sekedar uzlah. Bukan untuk kurbah, menghindari lari dari manusia. Ada cerita, sebagaimana misalnya orang yang menjadi buron. Dia tahu kalau masuk Masjidil Haram aman. Udahlah, sembunyi di Masjidil Haram. Bukan kurbah. Namun yang seperti ini adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau suatu amalan dikaitkan li ajlil kurbah wa ta'abud ataupun ibadah, maka di sana berlaku syarat diterimanya ibadah, yakni ikhlas dan mutaba'ah. Nah, sehingga di sini orang yang i'tikaf meniatkan untuk i'tikaf berarti harus ikhlas dan mutaba'ah. Nah, harus ikhlas dan mutaba'ah. Yang ketiga, an yakuna al-i'tikaf fi masjidin, yaitu i'tikaf hendaknya dilakukan di masjid. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa antum akifuna fil masajid, dan kau dan kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid, fil masajid. Nah, dari sini terjadi khilaf di antara para ulama. Maksud dari iktikaf fil masajid, pertama, khilaf disebabkan adanya hadis riwayat dari Hudzaifah ibnul Yaman yang mengatakan bahwasannya la'tikafa illa fi masjidis salas. La'tikafa dengan lam atau la nafiyah, tidak ada i'tikaf kecuali di masjid tiga, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dari sini para ulama khilaf. Sebagian berpendapat la di sini nafiyah lisihah, yang ditiadakan adalah keabsahan. Tidak sah i'tikaf selain di tiga masjid. Pendapat ini dipegang oleh Hudzaifah ibnul Yaman dari kalangan sahabi dan dipegang oleh Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dari kalangan mutaakhirin rahimahullah. Nah, di mana mereka membawakan riwayat ini dengan menyatakan la-nya di sini nafyun sihah. Yang lainnya berpendapat la di sini bukan yang ditiadakan keabsahannya, namun kamal wal afdaliyah. Tidak ada i'tikaf yang lebih sempurna dan lebih afdol kecuali di tiga masjid. Pendapat ini pendapat jumhur ulama. Dari kalangan sahabat adalah Abdullah ibn Mas'ud dan yang lainnya, yang mengingkari kepada Hudzaifah ibn Yaman, dan juga pendapat Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya, yang beliau menetapkan babul i'tikaf fil masajid kulliha, bab i'tikaf di masjid-masjid seluruhnya. Dan pendapat ini dipegang oleh mutaakhirin dari kalangan yakni ahlul hadis seperti Fadilatul Syekh Muqbil rahimahullah ataupun juga Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya rahimahumullahu jami'an. Ini di masjid-masjid seluruhnya. Terjadi khilaf dua pendapat tadi. Kemudian berikutnya, berarti dengan demikian bahwasannya i'tikaf boleh dilakukan di semua masjid. Hanya saja masjid manakah yang boleh untuk i'tikaf? Maka di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebab khilaf di sini diantaranya karena apakah i'tikaf itu dipersyaratkan 10 hari atau tidak. Yani pada jumlah minimal dan afdoliyahnya. Di mana Al-Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya i'tikaf minimalnya sehari semalam berdasarkan perbuatan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Yang beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Inni nadartu an a'takifa yauman." Aku akan bernadar i'tikaf sehari. Berarti sehari semalam. Sementara yang lainnya Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya berpendapat dikala i'tikaf bahwasanya syariat tidak menentukan batasan. Dan juga uraf, adat orang Arab tidak menentukan batasan. Sehingga yarji'u ila haqiqatal lughawiyah. Kalau begitu kembalinya kepada hakikat secara bahasa. Walaupun sesaat. Dan pendapat ini, pendapat yang dikuatkan oleh para ulama kita. Di antaranya Fadilatul Syekh Ubaid. Fadilatul Syekh Hafidhahullah, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Itikaf walaupun sesaat tidak mengapa dengan syarat muslim, mumayyiz, berakal masuk masjid dengan niat itikaf. Sehingga dari sini mereka yang berpendapat harus 10 berarti mempersyaratkan masjidnya masjid jami', masjid yang harus dipakai sholat Jumat. Namun mereka yang berpendapat bahwasanya itu boleh walaupun sesaat, di sana dibolehkan yang penting masjid. Yang penting masjid. Dengan syarat dilaksanakan sholat 5 waktu. Karena tidak mungkin orang yang iktikaf nanti akan keluar meninggalkan masjid untuk sholat 5 waktu. Ada masjid-masjid dibangun sholatnya hanya zuhur dan asar. Maghrib, isya, subuh kosong. Ada enggak? Ada sebagian masjid-masjid sekolahan. Ya, adanya orang kan zuhur, asar. Nah. Ada juga sebaliknya, masjid yang ramenya atau isinya maghrib, isya, dan subuh. Masjid-masjid kampung. Ya. Ada juga masjid ataupun langgar yang dia itu. Ini untuk laki-laki. Adapun wanita dibolehkan i'tikaf walaupun di masjid yang tidak genap sholat 5 waktu. Kenapa? Karena mereka itu tidak terkena kewajiban sholat jamaah. Nah, ini masjid. Yang jelas di sini, barakallahu fikum. I'tikaf syarat yang ketiga adalah di masjid. Nah, barakallahu fikum. Syarat yang keempat ini adalah syarat kesempurnaan. An yakunal masjidul ladhi yu'takafu fihi atau ya'takifu fihi. Tuqamu fihi sholatul jamaah. Hendaknya masjid yang dipakai untuk i'tikaf di dalamnya adalah masjid yang ditegakkan padanya sholat berjamaah. Ini barakallahu fikum. Kalau itu laki-laki. Nah, kalau wanita boleh di masjid yang tidak ditegakkan sholat jamaah dengan syarat tambahan. Yaitu aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Nah, barakallahu fikum. Dzalika idza kanat muddatul i'tikaf tatakhallaluha shalatun mafruḍah. Yang demikian itu perhatikan di sini. Apabila waktu i'tikaf itu ini terselingi dengan salat-salat fardu, maka harus di masjid yang ditegakkan padanya sholat jamaah. Difahami ya? Ini demikian. Wa kanal mu'takifu mimman tajibu 'alil jamaah, dan orang yang i'tikaf termasuk di antara orang yang diwajibkan atasnya sholat jamaah. Sehingga tadi wanita itu boleh untuk i'tikaf di masjid yang tidak ditegakkan sholat 5 waktu penuh. Mungkin saya mau di masjid sebelah rumah musola ada, cuma sholatnya biasanya maghrib, isya, subuh, tidak mengapa di situ. Nah, sebenarnya dinyatakan di sini wa ammal mar'atu fayasihu i'tikafuha fi kulli masjidin sawa'un uqimat fihi al-jama'ah amla. Adapun kaum wanita, maka sah i'tikafnya di seluruh masjid-masjid. Sama saja ditegakkan dalamnya sholat jamaah ataupun tidak. Bahkan sebagian mazhab mengatakan hatta fi masjidi baitihi. Nah, sampai pun kalau seandainya di masjid rumahnya. Tahu masjid rumah? Ya, kita lihat beberapa orang kaya kadang. Dia, nah ini untuk musola. Ya. Nah, di situ wanita sah. Paham ya, kadang kan ya. Masjid, biasanya kalau ya kaya ataupun orang yang ihtimam kadang. Seperti kita lihat di Gedung Menjangan itu ada ya. Samping rumah, karena itu perapatan ngetan itu. Itu ada di situ lah itu. Walaupun di situ wanita sah. Nah ini. Barakallahu fikum. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima terakhir adalah toharoh minal hadatsil akbar. Yakni suci dari hadas besar. Yang dimaksudkan yakni junub ataupun haid serta nifas. Enam, kenapa? Karena mereka tidak boleh menetap di masjid. Enam, ini diantara syarat-syarat i'tikaf. Enam, baru masuk syarat barakallahu fikum. Ini yang mudah kita baca dan syaratnya lima. Enam. Jadi inti i'tikaf seorang masuk ke masjid untuk melakukan ketaatan. Namun bukan maknanya orang tersebut tidak boleh berbicara. Boleh berbicara, boleh barakallahu fikum, apa namanya bertanya kepada saudaranya atau menerima telepon, namun sekedarnya. Nah, dan di sana ada hal-hal yang dilarang bahkan bisa membatalkan i'tikaf, diantaranya jual beli dan keluar dalam perkara yang tidak harus. Nah, sehingga inilah pemahaman tentang i'tikaf, yaitu i'tikaf minimalnya berapa? Minimalnya adalah berapa? Tidak ada batasan. Nah, semudahnya bagi dia. Namun yang afdal tentunya 10 akhir Ramadan. Dan tidak dianjurkan untuk i'tikaf kecuali di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Masih panjang di sini pembahasannya, namun kita cukupkan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.